Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Di dunia orang yang maksiat hatinya akan tertutup. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati ini tertutup dengan ron. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Kaca yang bening disiram dengan kotoran, gak langsung dibersihkan. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, numpuk. Baru 2 tahun dibersihkan, ngeflek. Tutup sudah, gak terang lagi. Beli panci yang baru dari toko, dibuat masak, kena api. Kalau langsung dilap dengan air, bersih lagi. Tapi kalau dibuat masak, dibuat masak, dibuat masak, dapat 5 tahun baru dilap, dibersihkan, gak bisa bersih. Cekat sudah itemnya. Begitu juga kita, maksiat gak langsung tobat. Tambah lagi maksiat, tambah lagi maksiat, tambah lagi maksiat. Itu ngeflek hatinya, nutup hatinya. Inilah yang dikatakan ron. Lah kalau sudah begitu, lah kelihatan masjid terbuka, gak kepingin masuk. Biskup tertutup, bayar, masuk. Model gak? Masjidnya terbuka, gak masuk. Kenapa? Hatinya tertutup. Biskup tertutup, ada satpamnya, bayar lagi, mlebu. Kelihatan pengajian, ayat-ayat Al-Quran, hadits Nabi, gak mau denger. Datang biduan, joget-joget, itu dan ini, dengerken. Kenapa? Hati tertutup. Apa yang bisa membuat demikian? Maksiat kamu. Kalla bal rana ala gulubihim makanu yaksibun. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?